outlet. Tong sok ngariring bingah, ngaring luda urang mah lain semah. Mending ge cicing di imah. Oi, karunya ka Patimur Pradopo sebagai kapolda ngurus anak buah na ngatur jalanan anu pinu di mana-mana. Bakal boga gubernur anyar Pahmad Heriawan Jessica Septembaran urang waktu gede Yusuf tapi kela maneh tong protes heula. Mun ngadengkeun lagu ieu lagu na siga jamperaun. Da ieu mah adaptasi tina manuk kedalina aki sambas anu lepas entep na teras Circle K. Hey, eta toko balantak di mana-mana baru dak ora meni betah. Lain marane teh orang Sunda karek sekali ka Jakarta ge meni balaga nagoran aing nah kudu make mana sob emang ngaran aing teh sobarna bari jeung ditambahan ku bahasa gokil tutup loba bisa nalaki centil di jalan veteran geus nyaho sarua lalaki tapi angger keneh kalah ka di heureuyan kade mun naik angkot cicaheum ciroyong daerah di pati ukur loba copet neangan HP jeung dompet alasanna pura-pura utah jeung sukuna keram mun papanggih deui jeung nu kitu kepret da urang mah urang Sunda gak kejati wangi-wangi sopa jagin tos di pasantren nu harapin dana ayah pos polisi aneh coba pisan jalma resep nangkring di jalan layang tetap poan kehanap jika nu kenapa beruang di kebon binatang ayina lomba jembatan penyeberangan daku keresep nyebrang di jalan soalnya bisa nyebrang bari ngaca di kaca mobil susu ganang di jarona ayah nu gelis kan dadahan. Duh, Emen! Heh, Pak Mali, Kang Emen gitu. Nya, atuh punten, nyalah. Kang Emen! Da urang mah urang Sunda welas asihan de basa sadaya geda baraya da urang mah urang Sunda tong saukur ngimpi jadi juara buktikeun mun bisa juara jiga baheula inget kakang Ade Hudaya aja Sudrajat jeung Robi Darwis mulik bola di lapangan ngagiring bola ka gawang ku Robi Darwis dioper ka aja Sudrajat ku aja dioper ka Robi ku Robi dioper lagi ka aja deui ku aja dioper deui ka Kang Robi nyaat tukang Robi na amak-amakan da Kang Ajat tak kacapean soalna ngan dua anu main di lapangan tapi mun ayeuna aya kiper tema Mursada sok ngadat mun bekna Maman Nova jeung nya nyoba ngajagana telat tim gelandang aya Lorenzo Kabanyas Eka Ramdani Acep jeung Hariona tapi eta Jenal Arif kamana umpan ka hareup aya Hilton Morera Bastos diantos golna Christian Sanes Ronaldo tapi Gonzales Kang Airlangga mangga geura diasupkeun golna Haji Umu sareng Pak Jaja Suparja tong hilap bonusna terakhir Kang Okang Jaya Hartono mun aya nu protes tong diwaro da urang mah urang Sunda welas asihan de basa sadaya geda baraya da urang mah urang Sunda da urang mah urang Sunda welas asihan de basa capek.